keberhasilan semua orang merindukannya. Berlomba dari segala sudut kehidupan, berpacu, bahkan sering menghalalkan cara demi keberhasilan yang diinginkannya. Kadangkala ada ironi di sana. Berhasil untuk mengumpulkan tumpukan materi yang bernama kekayaan. Berhasil menjadi orang yang terkenal di kehidupan. Punya banyak, bisa membeli apa yang diinginkan. Tapi sayang, pada saat yang bersamaan di keberhasilan, ia mengalami kegagalan yang menyedihkan. Hancurnya kehidupan, rumah tangga yang menjadi berantakan. Haruskah keberhasilan dibayar semahal itu, sehingga akhirnya keberhasilan tak berguna kecuali untuk disesali semata? Maukah Anda keberhasilan tanpa penyesalan? Itulah yang seharusnya kita pikirkan. Karena itu raihlah keberhasilan dengan pengendalian diri yang memadai. Artinya, cari apa yang kau ingini untuk mencapai kemajuan, tapi jangan lupa apa yang harus kau jaga, sehingga engkau tidak terjebak hanya mencari, lupa untuk menjaga. Keseimbangan hanya dimungkinkan dengan penguasaan diri, sehingga mencari dan menjaga jadi sebuah seni yang berjalan bersama. Bukankah itu luar biasa? Nah, coba lihat berapa besar keberhasilan yang sudah kau ukir, tapi bagaimana engkau menjaga yang sudah ada sebelumnya? Jangan pernah memiliki yang baru, tapi membuang harta karun yang lama. Karena itu hanyalah sebuah kehancuran yang menyakitkan. Kendalikan diri, maka engkau bisa memiliki secara bersamaan. Miliki yang baru, tak kehilangan yang lama, sehingga semua maju berpacu menjadi sebuah kebanggaan yang tak terbantah. Semua orang akan berkata, engkau memang luar biasa. Mari kita meraih keberhasilan dalam pengendalian diri, supaya dapat yang baru, tak kehilangan yang lama. Selamat mencapai keberhasilan tertinggi yang bisa dicapai dengan pengendalian diri. Luar biasa bukan? Bersama saya, Bigman Sirait.